Sabar sauntara sayang, aku yo wis berjuang dadek ning impi tenang. Muka kabeh iso lancar, buang kabeh kenangan, ikhlas lan sabar sayang. Terima kasih. Apa kowe ra ngerti lara nalika pas aku kelangan kowe kancani mongso sepimu nuruti apa karepmu apa orang ngerti rasa hati lien kowe pengilaran tiga

30 Mei. Thank you. Yeah. Kalau ditembak gak mempan wajar. Kalau ente nyaman, sekali sewang kita hidup masing-masing. Etika si godaan anjing. Kalau ditembak gak mempan wajar. Kalau ente nyaman, lu paling tampan nih kalau ditembak gak mempan, wajar kalau ente nyaman. Sekali sewang kita hidup masing-masing, ente kasih godaan aneh-aneh paling aneh-aneh, habis gindahan cukup mapi lu paling tampan.